Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki lagi dalam acara penyejuk hati melalui siaran Radio Republik Indonesia. Kali ini kita akan membawakan ayat 107 dari surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aminu aw la tu'minu innal ladhina utul ilma min qablihi idza yutla 'alayhim yakhiruna lil azqani sujada. Artinya, katakanlah, berimanlah kamu kepadanya atau tidak beriman, sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud. Ayat ini pertama lebih menekankan bahwasannya bagi manusia mau beriman atau tidak, di situ Allah tidak mempunyai kepentingan sama sekali. Kenapa? Karena kalau kufur semuanya, tidak berkurang zat Allah yang maha kuasa itu, yang maha adil itu. Maka kesimpulannya adalah beriman itu adalah untuk keperluan kita semua, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah, mau beriman kamu atau tidak, bagi Allah itu sama saja. Sama saja dalam arti kata apa? Tidak mengurangi zat Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau kita anggap zat Allah itu yang ayat yang sifat yang 99 itu juga bisa. Tidak akan berkurang pun sedikit, karena Allah bisa saja menggantikan dengan manusia yang lain yang lebih beriman, sebagaimana Allah menciptakan malaikat beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah mengatakan. Kena untuk apa hal ini dikatakan Allah atau disampaikan Allah? Supaya tidak menjadi beban bagi manusia. Beban bagaimana? Karena mungkin perasaan orang apabila beriman kepada Allah, Allah akan memberikan yang terbaik. Boleh, belum tentu. Tidak semua orang seperti itu. Karena itu adalah merupakan rahasia Allah. Karena Allah ingin menginginkan betul-betul keikhlasan dari hamba-hambanya apabila dia beriman itu bukan karena sesuatu, bukan karena pahala, bukan karena sorga. Begitulah juga yang disinggung oleh seorang sufi perempuan yang bernama Rabi'ah Al-Adawiyah. Ia betul-betul menginginkan ketaatan itu murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas sebetulnya kalau aku beribadah mengharapkan sorgamu. Kenapa? Karena yang renungkan nikmat yang diberikan Allah itu lebih banyak daripada ibadah kita yang selalu hari demi hari berkurang atau bisa saja berlebih. Maka itulah yang jalan yang lebih bagus. Nah, untuk itulah kita harus betul-betul memaknai Al-Quran ini ketika Allah berfirman aminu bihi aw la tu'minu, itu sama saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat selanjutnya ini nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita, Ustaz Perdan. Kami persilakan, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Bajrul. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali pembahasan kita pada hari ini, karena sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan tentang kebenaran Al-Qur'an. Yang Allah gambarkan, yang Allah tegaskan di dalam keterangan ayat ini adalah Qul aminu bihi aw la tu'minu. Katakanlah kamu beriman dengannya atau tidak beriman sama sekali. Maksud ayat ini adalah bahwa Allah ingin mengatakan kepada kita, Allah tidak membutuhkan keberimanan kita. Allah tidak membutuhkan bahwa kita meyakini Al-Quran itu sebagai sesuatu yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam makna, apakah kamu meyakininya atau tidak, tetap keberadaan Al-Quran itu adalah merupakan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada beban bagi Allah kalau ada orang yang tidak mengimani Al-Quran. Tidak ada permasalahan bagi Allah kalau ternyata ada orang yang tidak mau melaksanakan Al-Quran di dalam kehidupannya, ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha berkuasa dan maha kaya, ya. Karena seluruh makhluk di alam semesta ini itu tunduk dan patuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali ada manusia-manusia yang diberikan oleh akal, kecerdasan, kepintaran dari Allah, tapi ternyata malah menjadi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada permasalahan. Nah, di dalam ayat ini juga digambarkan tentang bagaimana kondisi para utul ilma, orang-orang ahli kitab yang mengetahui, yang ternyata ketika mereka mendengarkan Al-Quran, ketika mereka mendengarkan Al-Quran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menarik adalah yakhiruna lil azqani sujada. Mereka tersungkur jatuh, ya. Dan kemudian mensujudkan wajahnya ke tanah karena mereka tersadar dengan kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menyampaikan kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada mereka. Ini suatu hal yang menarik untuk kita pahami bersama, bahwa ternyata orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan adalah orang-orang yang cepat tersadar di dalam kehidupan ini. Dan ketika mereka tersadar, mereka memahami betul tentang kebenaran yang disampaikan kepada mereka. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita termasuk orang-orang yang tersadar karena kita memiliki ilmu pengetahuan, ataukah sebaliknya dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki membuat kita semakin jauh tersesat dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang jelas, Al-Quran sudah menggambarkan kepada kita betapa orang-orang saleh, orang-orang ahli kitab terdahulu, mereka adalah orang-orang yang ketika mereka tersadar dari kesalahannya, mereka kemudian bersujud dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa zanna Daudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa qarra raki'an wa anab. Dan ketika Nabiullah Daud alaihi salam merasakan bahwa hukum atau keputusan hukum yang dia jatuhkan, ya, dalam kisah ketika ada dua orang bersaudara, kemudian mereka meminta keputusan hukum dari Nabi Daud. Wahai Nabi Daud, saya punya 99 ekor kambing. Ternyata saudara saya yang punya satu ekor kambing ini minta bagiannya, ya. Akhirnya Nabi Daud dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya memutuskan bahwa ternyata digenapkan 100 ekor karena dia menganggap itu adalah hak milik dari orang yang mendakwakannya. Padahal sebenarnya yang satu ekor milik yang lain itu adalah betul-betul milik si orang tersebut. Jadi ketika Nabiullah Daud wazana Daudu annama fatannahu, ketika dia tersadar, fastaghfara rabbahu, ia kemudian beristighfar, memohon ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kharra raki'an wa anab, dan kemudian dia kemudian jatuh tersungkur memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indah sekali gambaran Al-Qur'an tentang bagaimana kesadaran yang kemudian membuat Nabiullah Daud tersungkur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan kisah Nabiullah Yunus alaihissalam, ketika dia tersadar di dalam perut ikan, dia kemudian walaula angkana minal musabbihin lala bisa fi batnihi, ya. Kalau ternyata dia tidak termasuk orang-orang yang bertasbih, tersadar akan kesalahannya, maka lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, akan selamanya berada di dalam perut ikan tersebut. Akan tetapi Nabiullah Yunus alaihi salam kemudian mengatakan, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah innahu huwal ghafurur rahim, ya. Ketika Nabiullah Yunus tersadar kesalahannya, dia kemudian beristighfar dan akhirnya dia dikeluarkan dari perut ikan tersebut. Dan masih banyak lagi keterangan ayat lain yang salah satunya juga adalah menggambarkan tentang wallazina tadau zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Dan adapun orang-orang yang mendapatkan hidayah, kami akan tambahkan lagi hidayah kepada mereka, dan bahkan kami akan berikan mereka nilai plus, yaitu ketakwaan mereka yang juga akan semakin bertambah-tambah. Jadi kalau kita mau melihat ayat ini secara lebih jeli, ternyata di dalam kehidupan orang-orang salafus saleh adalah orang-orang yang selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka berusaha untuk menyadarkan diri mereka tentang hal-hal yang harus mereka lakukan di dalam kehidupan ini, karena mereka sudah menemukan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kebenaran dari Allah itu sudah ada pada kita? Jawabannya ada, yaitu di dalam Al-Quran dan tanda-tanda kekuasaan Allah. Tinggal satu langkah lagi, bagaimana kita menyadarkan diri kita untuk kemudian tersungkur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun dan menjadikan kehidupan kita ini menjadi perjuangan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu sahabat. Iya. Yeah. Terima kasih kepada Ustaz Perdana yang sudah menjelaskan begitu luas. Maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya terjadinya pada ayat 107 ini adalah refleksi dari keimanan mereka. Ketika mereka mendengarkan ayat Al-Quran itu, mereka sujud. Mereka ini siapa? Itulah orang-orang ahli kitab. Mereka mengetahui dari kitab mereka akan datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa kebenaran. Ketika mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, mereka itu sujud. Dalam arti kata, betul-betul atas refleksinya mereka itu, spontanitas yang mereka laksanakan mendengarkan keagungan Al-Qur'an Al-Karim. Nah, kita bagaimana dalam hidup kita ini? Apakah memang sudah kita agungkan sebagaimana cerita dalam ayat ini, khususnya ahli kitab? Mereka itu mengagungkan karena mereka merasakan getaran cintanya kepada Al-Quran disebabkan oleh kekuatan iman mereka yang menyatu dalam diri mereka itu sendiri. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Fazrul Haq bersama Ustaz Perdana. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.